يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ kita bisa melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jarih Syarih Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadil Syekh Muhammad Ibn Abdullah Abdul Aziz Sulaiman Al-Ra'ali rahimahullah ta'ala walau ma'alaikum rahimahullah ta'ala walau ma'alaikum anasih ma'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la alwa wa la tiyarata ويحجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة رواه البخاري ومسلم عندي رواية من الإمام البخاري ومسلم حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada penyakit menular yang menular secara sendirinya dan tiada ada tiara selamatan atau kecelakaan dikaitkan dengan apa yang dia lihat dan dialami pada alam sekitar. Bayyajibuni al-fa'lu dan yang mengherankanku yaitu al-fa'al. Maka para sahabat bertanya apakah itu al-fa'al? Qala al-kalimatut thayyibah. Syekh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu perkataan yang baik. Al-fa'lu huwa maya disuruh insan minal farah wa surut min sawti yasmahuhu al-hal tajri alaihi yu'ammalu min hal-khair wa naudari. Itu kejadian yang muncul terhadap seseorang, baik itu kesenangan, kegembiraan, dari suara yang dia dengar. Atau keadaan yang terjadi padanya. Kemudian dia berharap dengan kejadian tersebut itu kebaikan. Jadi al-fa'al yaitu munculnya kegembiraan atau kesenangan dari seseorang tatkala dia mendengar suara yang dia dengarkan, atau dia mengalami suatu kondisi yang dengannya dia berharap dengan kondisi tersebut mengharap kebaikan. Syair Rahimahullah Ta'ala Asyakul Ijmari, keterang secara global hadis tersebut, lama kanal khair besar kuluhu muqaddarun minallahi, dimana kebaikan dan keburukan ini seluruhnya telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Nafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ta'siral adwa binasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan di dalam hadis ini tentang pengaruh penyakit menular dengan sendirinya. Ini ditiadakan karena tidak ada suatu penyakit yang menular dengan sendirinya, kecuali menularnya itu memang dengan izin Allah SWT, dengan takdir Allah SWT. Siapa yang akan terkena dan siapa yang tidak akan terkena. Wa nafa wujuda ta'sir al-athiyar. Dan Nabi SAW meniadakan tentang keberadaan pengaruh dari keyakinan tiarah, anggapan sial, anggapan mendapatkan keberuntungan dari dihubungkan dari apa yang dia lihat pada lingkungannya. Jadi kebaikan atau kejelekan dia sandarkan dari benda-benda yang dia lihat. Padahal kebaikan dan keburukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqara at-tafa'ul wa istahsanahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang tafa'ul, yaitu memunculkan suatu harapan kebaikan dari apa yang dia lihat dan dari apa yang dia alami pada kondisi tertentu. Dan dia berharap baik dengan kondisi tersebut. Wadzalika li'anna tafa'ul husnudzon billah. Karena tafa'ul berharap kebaikan ini termasuk bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizu li muhim li himami ala tahqiqil murad. Dan menguatkan tekad, untuk menguatkan tekad untuk merealisasikan atau melakukan apa yang dia tuju atau dia maksud. Lebih optimis dan lebih percaya diri dengan anggapan baik tersebut. Sehingga dengan anggapan baik ini akan memicu dirinya, akan menambah semangat dan mendatangkan semangat. Dengan setiara ebiasi atau tayur watasya'um, berbeda atau kebalikan dari tayur dan tasya'um, menganggap sial, menganggap sesuatu yang akan mendatangkan kejelekan dari dikaitkan dengan benda-benda atau apa-apa yang dia kaitkan pada alam sekitar. Sehingga tentunya tatayul dan tasya'ul ini bentuk su'udzun billah, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga memicu seseorang untuk apa? Untuk loyo dan lemah, patah semangat di dalam mengerjakan apa yang menjadi tujuannya. Sudah semangat beli pancing yang mahal, tahu-tahu di tengah jalan berpawasan dengan ular. Waduh, ini maksudnya celaka. Lalu apa? Sudun. Dan mengaitkan kecelakaan dengan apa? Dengan ular tersebut. Sehingga akhirnya apa? Mengurangkan niat, tidak semangat. Padahal tidak ada hubungan antara Allah dengan orang yang memancing. Al-Fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-Fawaid yang pertama, nafyu ta'siril adwa binafsiha, ditiadakannya pengaruh penyakit menular itu dengan sendirinya. Ya, penyakit yang menular tidaklah bisa menular kecuali dengan izin Allah SWT, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang kedua, nam yutasirid tatayyu isyara bil kulliyah, ia ditiadakannya pengaruh tatayyu atau tiara seluruhnya. Menganggap siang selek dengan dihubungkan dengan benda-benda tertentu. Asalnya istihbab at-tafa'ul. Dianjurkannya atau disunahkannya untuk bertafa'ul, yaitu apa? Baik sangka. Berharap mendapatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabat al-hadis ila bab, tusun hadis ila bab, haitsu dalat al-hadis ala iftar tiara. Di mana hadis ini menunjukkan atas batalnya tiara. Menganggap sial dihubungkan dengan pendapat tersebut. Munasabat hadis li tauhid, sun hadis rata tauhid. Aisu angkara hadis sun tiya rata. Wadhalika li anaha ta'liqul qalbi bidarulai wahada syirkun bi. Di mana hadis ini mengingkari tentang tiya rata. Karena tiara ini menggantungkan hatinya kepada selain Allah SWT, dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Jadi tawakal kepada selain Allah ini bentuk kesyirikan. Dan contoh dari perbuatan Rasulullah SAW tentang al-fa'lu dalam sirah, tatkala terjadi perjanjian sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tatkala ingin menunaikan haji dihalang-halangi oleh musyrikin Quraisy, sehingga hasil terjadi perjanjian damai yang musyrik Quraisy ini mengutus Suhail bin Amr sebagai utusan Quraisy untuk mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'd atau Suhail bin Amr, beliau menyatakan berharap apa? Suhail, semoga Allah SWT memudahkan perkara kita semua. Itu yang semangat dengan itu. Waqal ma'alun mawah wali Abi Dawud di sana din sahih an Aqbada ibn Amir. Karena dikirat at-tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ahsanuha al-fa'lu wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yaqra fa yaqul Allahumma la ya'ti bil hasanah bil hasanati illa anta wala yakfa'u sayyiati illa anta wala hawla wala quwata illa bik. Rawahu Abu Dawud dari yang kala Abu Dawud rahimahullah dengan sanad yang sahih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ziarah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yang paling baiknya adalah al-fa'al. Dan tidaklah ditolak dari doa seorang muslim apabila dia melihat, apabila salah seorang kalian melihat apa yang dia tidak senangi, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidaklah ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. Tidak ada yang bisa menolak kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Wala hawla wala quwata illa bik. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali darimu. Bala syarih rahimahu wa ta'ala syarhu ijmali. Keterangan syarat beban dalam hadis tersebut. Lama kana titiyaratu minal amradil istima'iyah al-mutamakina binafusin nas bil jahiliyah zukirat di majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akbar anna la taf'al syai'an wa anna fa'la minha walakin asanuha lima bihi min husnid dhani billah wa habasil iman. Di mana tiarah ini termasuk dari penyakit masyarakat yang menyebab di hati-hati manusia di zaman jahiliyah, tatkala disebutkan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya tidaklah pantas seseorang melakukan tiarah, bahkan dalam dia melakukan al-fa'al, dan ini adalah sebaik-baik sikap Karena al-fa'al berharap kebaikan. Ini termasuk berbaik sangka terhadap Allah SWT dan akan membuka semangat apa yang akan dia lakukan. Wa akhbara anna siyarata la turaddu man ittasara bil islam sahih la taridu man ittasara bil islam sahih wa la tusna azmuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya tiara ini hendaklah tidak ada, ada pada hati seseorang atau sikap seseorang dari orang yang Islamnya baik, Islamnya benar. Dan tentunya tidak ada pujian bagi orang yang mempunyai sikap tiara pada dekatnya. Sehingga tidak pantas seorang muslim ini mempunyai keyakinan, perbuatan dan sikap di Allah. Karena seseorang yang mempunyai sikap keyakinan, perbuatan di Allah, tentunya menunjukkan Islamnya tidak benar, sikapnya atau keislamannya tidak menunjukkan benar islamannya. Suma bayyana sallallahu alaihi wasallam ilajan hasiman liman qad ya'ridu lahul tatayyur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan obat penawar bagi siapa yang terkena atau terjangkiti penyakit tatayyur. Wa dzalika bi an yaqudu amrahu ila Allah. Ayyufawwidu amrahu ila Allah. Dijalbil hasanat wa daf'is sayyi'at wa yumdi bi tariqihi muhtamidan 'ala Allahi fi tahqiqi dzalika wa fi umurihi kulliha. Yaitu dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam meraih kebaikan dan menolak dari kejelekan-kejelekan, dan dalam dia tetap sikapnya berada di atas jalan seluruhnya diserahkan kepada Allah SWT, bersandar kepada Allah SWT dalam segala hal dan urusan. Jika seseorang yang seluruh perkaranya diserahkan kepada Allah SWT, maka tatkala seseorang ini mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur kepada Allah SWT. kalau dia nanti tertimpa kejelekan, maka dia bersabar. Dan semuanya itu adalah datang dari Allah, karena dalam rangka untuk menguji. Dan di dalam ujian tersebut, Allah SWT menginginkan kebaikan. Jadi tidak ada yang buruk bagi seorang hamba yang segala urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang akan selalu berhusnudzon, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan musibah. Mendapatkan kesulitan dan yang lainnya. Karena semuanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba baik itu kebaikan atau kesulitan, kecuali agar hamba tersebut baik, menjadi baik. Tatkala seseorang diuji oleh Allah SWT dengan kesulitan, dengan kepayahan, takutan menyalainya, ini banyak dari hamba yang menjadi sadar, bertobat, kembali kepada Allah SWT. Ini yang diharapkan sendiri. Kalau semuanya dikembalikan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, al-fa'an al-fa'la na'un minat siyara walakinau asalha. Bahwasanya al-fa'al optimis, beranggapan baik dari apa yang dia dengar dan apa yang dia alami, ini termasuk jenis dari tiara. Nama ini sebaik-baik sebaik-baik sikap, sebaik-baik amal. Dan tentunya al-fa'al ini semuanya harus disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang kedua, istibabut tafa'ul li'annahu yukawmi siqah billah. Dianjurkannya tafa'ul, berharap kebaikan, optimis, bersangka baik terhadap Allah SWT di dalam segala hal. Karena sikap ini akan memperkuat dirinya terhadap Allah SWT, semakin yakin, semakin bertawakal, bergantung dirinya kepada Allah SWT. Asal-asal masyru'iyatu hadha du'a liman waqa'a fi qalbihi syai'un min at-tatayyur. Yang ketiga, disyariatkannya atau bimbingan dari Rasulullah SAW dengan doa ini, yaitu Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yakfa as-sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini terlebih-lebih terhadap orang-orang yang di hatinya ini ada apa? Ada keyakinan takayur. Kita banyak-banyak berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rabi'a anna khairu wa syarra muqaddaran min Allah. Yang keempat, bahwasanya kebaikan dan kejelekannya adalah sesuatu yang telah ditakdirkan dari Allah SWT. Disebut dengan kesihatan karena disandarkan kepada makhluk ini. Adapun di sisi Allah SWT, semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Sehingga orang yang hatinya telah bergantung kepada Allah SWT, kebaikan dan kejelekan ini apa? Dirasakan kebaikan. Dirasakan kebaikan. Hadis ilal bab kesan hadis terhadap bab saudara hadis ala iktalib iyarah, di mana hadis ini menunjukkan atas batilnya iyarah. Mula sahabat jual hadis ilal tauhid, sahabat hadis terhadap tauhid. Aisyu angkara hadis iyarata lianna ta'likul qalbi bigadilai wa hadha syirkun bi. Dimana hadis ini mengingkari tentang tiara, karena tiara ini merupakan bentuk menggantungkan hati seseorang kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari kesyirikan, itu bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala wa barakatuhu. Ini ada yang disampaikan Allah tadi menjadikan bayang dari ibadahnya. Waktu yang datang dinilah barakallahu'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'anani wa sallim wa sallim wa alhamdulillahi wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim w